Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan lillah wa syukran lillah, nahmaduhu wa nashkuruhu. Wa man yahdillah fala mudillalah, wa man yudlillah fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zurriyatihi wa minan taba'a bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Baiklah para pendengar yang berbahagia di Radio Republik Indonesia yang kami cintai, kali ini kami dalam acara penyejuk keimanan ingin membawakan ayat pada pertemuan kali ini, yaitu Surat An-Nisa ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladhina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha. Artinya, mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Ini masih ada kaitannya dengan ayat 62 dari surat An-Nisa yang masih berbicarakan tentang orang-orang munafik. Tapi kali ini Allah memberikan dhamma ismul isyarah dari menyebutkan orang-orang munafik tersebut. Ulaika alladzina. Orang-orang munafik itu sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di hati mereka. Begitu. Kenapa Allah memberikan firman-Nya memakai ulaika, tidak menyebutkan orang munafik lagi langsung seperti ini? Iya. Maka kalau kita pelajari dalam ilmu balaghah itu, ada artinya ismi izat. Artinya kalau mau disebutkan pun Allah itu merasa jijik, istilahnya tidak mau lidahnya itu disebutkan sama orang-orang kafir, menyebutkan orang-orang kafir itu berulang-ulang kali, cukup dengan isyarat saja. Karena itulah artinya orang-orang kafir ini kadang kalau tidak disebutkan seperti itu Allah itu merasa, kita merasakan lidah kita itu terasa apa, seperti Allah bilang, maka disebutkanlah dengan dhamair sebagai pengganti dari kata-kata orang-orang munafik. Sebetulnya Allah mengetahui mereka itu, apa yang terdapat di hati mereka. Makanya Allah firmankan kepada orang-orang yang beriman, fa'arid anhum, jauhilah mereka, wa'izhum, dan berilah berita atau sebuah pelajaran kepada mereka. Tapi bagaimana batas pelajaran itu? Qaulan baligha, yang dapat berbekas di hati mereka. Jadi sebetulnya orang-orang munafik ini tidak mau mereka adanya keadilan di muka bumi ini. Karena apabila keadilan itu ditegakkan, bagi mereka itu sangat merugikan mereka. Karena itulah mereka hidup. Karena riba itulah mereka hidup. Karena pencarian yang haram itulah mereka hidup. Maka kalau ditegakkan keadilan, maka ini tidak akan mendapatkan keuntungan bagi mereka lagi. Itulah kalau orang-orang munafik ini kalau sudah sangat membekas di jiwanya. Tapi walaupun begitu, Allah juga mengingatkan kita, kalau ingin kita memberikan pelajaran sesama mereka itu, berikanlah pelajaran yang berbekas di hati mereka. Artinya apa? Tidak main kekerasan. Begitulah Allah mengingatkan kita. Kenapa seperti itu? Kalau kita turutkan memang apa kita, kemauan kita, tidak pantas lagi orang-orang seperti itu, karena itu akan membawa kehancuran. Ya. Tapi Allah mengatakan wa kullahum fi anfusihim, di dalam jiwa mereka itu yang berbekas perkataan itu di dalam hati mereka. Itulah apa sebetulnya hikmah yang dibalik firman Allah tersebut. Mungkin kalau kita tidak dapat memantau dan melihat secara akal, maka kita cukup melaksanakan perintah Allah itu. Dengan kita melaksanakan perintah Allah itu, insya Allah akan memberikan hikmahnya yang belum kita dapatkan pada saat ini. Bagaimana menurut Ustaz Haji Perdana tentang pembahasan ayat ini? Mungkin ada tambahan, kami persilahkan. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Saya melihat bahwasanya ayat ini memberikan satu keterangan dan bimbingan kepada seorang pendai bagaimana seharusnya dia di dalam memperbaiki kondisi masyarakatnya. Artinya bagaimana cara dia berdakwah kepada orang, hendaklah dakwah yang dilakukan dengan ucapan yang baik dan ucapan yang dapat menyentuh perasaan orang lain. Ya, karena kata orang Ustaz, kalau bicara dari hati maka dia akan juga sampai ke hati. Ya. Kalau bicaranya dari pikiran, cuma sebatas pikiran saja, tidak sampai tersentuh kepada hati. Makanya Allah di sini mengatakan fa'rid anhum. Iya. Jangan sakiti. Kalau berdakwah kepada orang, jangan sakiti orang. Kalau disakiti mana mau dia terima lagi, ya kan? Udah disakiti, mana pula mau dia terima? Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Dan ucapkanlah, sampaikan kepada mereka dengan perkataan yang berbekas kepada jiwa mereka. Ini adalah cara bagaimana tuntunan kepada seorang pendai untuk menyampaikan bimbingannya kepada masyarakatnya. Dan kita semua ini adalah pendai, Ustaz, ya. Kita bukan pendai itu hanya Ustaz saja, ya kan? Yeah. Nah, Ustaz itu pendai, tidak. Semua kita manusia ini adalah seorang adalah pendai yang punya kewajiban untuk menyampaikan seluruh apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shailan salihan wa qala innani minal muslimin. Apakah ada yang lebih baik daripada perkataan seseorang menyampaikan dakwah dari Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakatnya? Itu adalah yang terbaik. Akan tapi begini, Ustaz. Ada satu fenomena di dalam kehidupan masyarakat kita bahwa terkadang begini, ini khusus untuk Ustaz ini pertama, Ustaz. Kalau misalnya ada orang bertanya kepada seseorang, Ustaz, kemarin di acara pengajian ada Ustaz yang menerangkan begini, begini, begini. Tapi bagaimana menurut pandangan Ustaz? Kata jemaah ini. Nah, dia coba untuk membandingkan antara Ustaz yang kemarin dengan Ustaz yang baru dia ketemu sekarang. Oleh sang Ustaz ini kemudian dikatakan, ah itu tidak benar, begini begitu. Bagaimana jawaban kalau apa kira-kira begini Ustaz begitu itu maksudnya? Misalnya begini, kita bukan isinya yang kita ini kan Ustaz, tapi jawaban dari Ustaz yang ditanya ini tadi adalah jawaban yang menyalahkan dan kemudian jawaban yang cukup keras. Enggak, kira-kira permasalahannya itu apa Ustaz? Kira-kira. Misalnya katakanlah begini, Ustaz, ada Ustaz kemarin menerangkan misalnya, kalau misalnya lupa, kalau ada makmum yang lupa sujud sahwi, mengasih tahu ke imam ada yang salah, maka dia tidak perlu lagi sujud sahwi misalnya. Nah, bagaimana ini menurut pandangan Ustaz? Ustaz tadi menjawab, oh itu tidak betul, salah Ustaz itu. Nah, seharusnya kalau sudah selesai salat pun, kalau makmum teringat, dia harus kasih tahu bahwasanya imamnya salah dan mereka harus sujud sahwi. Tapi cara penyampaiannya dengan kalimat-kalimat yang cukup keras, apakah ini dibenarkan di dalam agama? Ya. Kalau asasnya agama kita ini disampaikan atas dasar rahmatan lil alamin, sesuai dengan misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya apa? Artinya memang kalau tidak karena rahmat Allah, maka kita tidak akan menyatu hal ini. Iya, begitu. Sama juga wala apa? Fabima rahmati minallahi lintalahum. Karena dengan rahmat Allah lah kita itu lembut hati kita antara satu dengan yang lainnya. Makanya dengan itulah Allah berfirman qaulan baligha di sini yang berbekas di jiwa mereka, begitu. Ya. Artinya apa? Ketika kita melakukan atau sikap perilaku kita seperti itu dengan menunjukkan hal yang bagus, artinya setiap orang melakukan seperti itu, itulah sebetulnya yang diajarkan dalam agama. Bisa jadi sikap dan perilaku kita itu akan diikuti orang lain. Ya. Memberikan contohnya. Memberikan contoh. Banyak sebetulnya orang akan mengikuti sikap dan perilaku kita seperti itu. Tapi kalau kita berlaku keras, banyak orang akan mencela hal tersebut. Tapi ketika sikap dan perilaku kita tunjukkan sesuai apa yang diajarkan oleh Allah, karena kita ini sekedar amanah, begitu. kemarahan kita itu atas dasar apa, begitu. Karena kita ingin menyampaikan amanah, ilmu yang kita dapatkan itu kadang-kadang juga perlu dikaji ulang lagi karena banyak hadis-hadis yang menguatkan tentang hal tersebut. Kan artinya boleh membenarkan tapi jangan menyalah-nyalahkan. Iya. Iya. Boleh memperbaiki tapi jangan menyalah-nyalahkan, ya kan? Boleh kita mendudukkan persoalan tapi jangan sampai kita menghina pihak-pihak lain. Itu adalah cara yang terbaik. Karena kalau kita melihat Ustaz, ternyata ayat 63 ini, ayat 63 ini itu kan yang diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menyakiti orang-orang munafik yang sudah jelas mereka itu tidak mau melaksanakan perintah Allah. Nah, sekaliber Nabi sendiri itu tidak diperbolehkan untuk menyakiti. Apalagi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seharusnya kan meniru tindak tanduk perbuatan Rasulullah. Nah, Ustaz, kalau Ustaz lihat sekarang ini kan ada sekelompok umat Islam yang mereka itu berdakwah dengan cara yang keras. Iya. Bagaimana menurut pandangan Ustaz ini? Apakah ini sesuatu hal yang diperbolehkan, tidak bertentangan dengan ayat 63 ini, ataukah ini diperbolehkan tapi dengan syarat-syarat tertentu? Iya. Ada hal yang dibolehkan, ada hal yang tidak dibolehkan. Iya. Hal yang dibolehkan ketika dalam surat Al-Baqarah itu ayat juz 2 dikatakan, kalau seandainya mereka itu menyerang kamu, maka seranglah dengan hal yang serupa. Maka sudah selesai, maka tidak boleh menyerang lagi. Fala udwana illa 'alal zalimin. Maka ketika kita melakukan pembalasan lebih daripada itu, sudah berhenti pertikaiannya, berarti kita termasuk orang-orang yang zalim. Orang-orang zalim ini akan terus nanti kalau dilakukan perbuatan ini akan menjadi orang golongan orang-orang munafik. Begitu. Sesuai gitu. Banyak sekali ayat Al-Qur'an itu menunjukkan kita itu supaya adil dalam berbuat sesuatu. Sampai kepada musuh pun begitu. Jadi ketika kita melihat sesuatu keganjilan itu, mesti kita kembali kepada ayat Allah, gitu, supaya sikap dan perilaku kita itu menjadi berbekas kepada orang lain. Jadi bukan seorang dai saja yang harus berbuat seperti ini, Ustaz. Semua orang ketika mengatakan qaulan balighan itu sebetulnya dia sudah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Begitu. Makanya bagi orang-orang yang melanggar terhadap itu kekerasan dia lakukan, sebetulnya itu bukan asas Islam. Asas Islam itu Allah lakukan, Rasulullah lakukan pada awal sekali hijrah itu, mempersaudarakan antara kaum muslimin dan muhajirin supaya lebih merasakan bahwasanya karena sudah disaudarakan Rasulullah, berarti mereka sudah tidak tanggung lagi. Begini Ustaz, ada lagi kalau kita perhatikan ini, sekarang ini kan banyak sekali orang demo. Nah, kalau sampai demo itu melakukan tindakan-tindakan anarkis dengan merusak, walaupun dengan alasan apapun, apakah ini termasuk hal yang dilarang di dalam ayat ini? Pokoknya yang masalah kekerasan itu memang dilarang. Suatu hal yang dilarang ya. Karena yang sebaik-baiknya itu adalah bagaimana kita berdakwah dengan menunjukkan uswatun hasanah. Ya kan? Tapi dengan karena Ustaz, yang demo ini juga bukan atas dasar hati nurani. Karena dibayar orang. Ini yang bahayanya kita. Ini bahaya. Sudah hancur negara kita, tambah hancur. Dihancurkan lagi. Pula dihancurkan lagi. Karena oknum-oknum tertentu. Kalau kita ingin itu memperbaiki itu, kita ambil jalur, kita laporkan ke KPK. Gak perlu kita berunjuk rasa, terus dibakar-dibakar, akhirnya rakyat juga yang menggantikan, uang rakyat juga yang menggantikan hal tersebut. Umat Islam kalau ingin yang saya petik daripada hikmah di dalam ayat 63 ini dan kandungannya adalah bahwa ketika umat Islam ingin menjadi satu umat yang terpandang dalam artian dihormati oleh orang lain, maka dia harus memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Bukan begitu, Ustaz, kan? Iya, betul. Ketika umat Islam ingin menjadi satu umat yang kuat dalam keyakinan, kuat dalam ekonomi, maka dia juga harus dapat memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Jangan pernah mempersalahkan, jangan pernah bertikai dengan orang lain, apalagi terhadap sesama umat Islam sendiri. Karena kalau itu masih sering kita lakukan, maka yang terjadi adalah perpecahan di dalam tubuh umat Islam itu. Dan apa yang terjadi saat sekarang ini di Irak dan di Palestina cukup menjadi bukti bahwa tidak akan pernah cita-cita itu dapat dicapai kalau ternyata kita masih bentrokan di dalam tubuh kita sendiri. Iya, yang sangat tepat itu yang Ustaz bilang tadi. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dari pelajaran dari ayat ini. Yang pertama, ketika orang-orang munafik itu berada di sekeliling kita, Allah memerintahkan kita berpalinglah dari mereka. Artinya tidak usah ikut pembicaraan mereka. Itulah yang paling dekat, karena mereka ini banyak sudah melakukan kejahatan. Kalau bisa kamu berpaling dari mereka, ketika itu kamu akan dapat bisa memberikan pelajaran yang terbaik bagi mereka. Sikap kamu itulah kadang-kadang menunjukkan pelajaran yang terbaik. Dengan sikap yang baik itu, maka berarti kita sudah melaksanakan perintah Allah dalam ayat ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini dapat menunjukkan keimanan kita yang lebih mendalam. Kami dari tim Safir Al-Azhar, saya Fadzrul Haq bersama saya Ustaz Haji Perdana, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.